Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 67. Kitab tercelanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Karena itu, tidak dihalalkan mengambil harta manusia selain dengan baik hati daripadanya. Maka jikalau meminta dari manusia akan harta di hadapan banyak orang, lalu ia malu dari manusia bahwa tidak diberikannya, dan ia menyukai bahwa adalah permintaan itu di tempat sepi, sehingga tidak diberikannya. Akan tetapi ia takut kepedihan celaan manusia, dan ia takut kepedihan penyerahan harta, dan ia bimbang pada dirinya di antara dua hal itu. Lalu ia memilih yang termudah di antara dua kepedihan tersebut, yaitu kepedihan penyerahan harta. Lalu diserahkannya. Maka tiada berbeda di antara ini dan penuntutan yang berulang-ulang atau al-musadarah. Karena arti al-musadarah itu menyakitkan badan dengan suara, sehingga yang demikian itu lebih kuat dari kepedihan hati dengan memberikan harta. Lalu ia memilih yang termudah dari dua kepedihan. Meminta itu dalam sangkaan malu, riya itu pukulan bagi hati dengan cemeti. Dan tidak ada bedanya antara pukulan batin dan pukulan lahir pada sisi Allah Ta'ala. Karena batin pada sisi Allah Ta'ala itu zahir. Dan hakim dunia ialah yang menghukum dengan milik, dengan zahiriyah perkataan. Perkataannya, aku telah berikan. Karena ia tidak mungkin tahu apa yang ada dalam hati. Dan begitu juga orang yang memberikan, karena menjaga kejahatan lidah orang itu atau kejahatan usahanya, maka itu haram baginya. Begitu pula tiap-tiap harta yang diambil dengan cara ini, maka itu haram. Apakah Anda tidak mengetahui apa yang telah datang pada kisah Daud alaihissalam ketika ia berdoa sesudah dosanya diampunkan? Hai Tuhanku, bagaimana aku dengan musuhku? Maka Allah menyuruh Nabi Daud alaihissalam supaya minta dihalalkan dari musuhnya, dan musuhnya itu sudah meninggal. Nabi Daud alaihissalam disuruh memanggil musuhnya itu pada batu Baitul Maqdis. Lalu beliau memanggilnya, hai Auria. Orang itu lalu menyahut, ya, wahai Nabi Allah, engkau keluarkan aku dari surga, maka apa maksud engkau? Nabi Daud alaihissalam menjawab, aku sesungguhnya telah berbuat buruk kepada engkau pada suatu perkara, maka berikanlah itu kepadaku. Orang itu menjawab, aku telah berbuat demikian, wahai Nabi Allah. Nabi Daud alaihissalam lalu pergi dan hatinya telah cenderung kepada yang demikian. Maka Jibril alaihissalam bertanya padanya, adakah engkau sebutkan kepadanya apa yang telah engkau berbuat dan yang menyakitkannya itu? Nabi Daud alaihissalam menjawab, tidak. Jibril alaihissalam berkata, "Kembalilah, lalu terangkanlah kepadanya perbuatanmu yang menyakitkannya itu." Nabi Daud alaihissalam lalu kembali ke tempat batu Baitul Maqdis itu dan memanggilkannya. Lalu orang itu menjawab, "Ya wahai Nabi Allah." Nabi Daud alaihissalam lalu mengatakan, "Aku sesungguhnya telah berbuat dosa kepada engkau." Orang itu menjawab, "Apakah tidak aku berikan itu kepada engkau?" Nabi Daud alaihissalam berkata, "Apakah tidak engkau tanyakan kepadaku, apakah dosa itu?" Orang itu lalu bertanya, "Apakah dosa itu, wahai Nabi Allah?" Nabi Daud alaihissalam jawab, itu. Lalu Nabi Daud alaihissalam menyebutkan keadaan wanita seperti pada cerita itu. Dan putuslah jawaban dari orang itu. Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Hai Auria, mengapa engkau tidak menjawab kepadaku?" Orang itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, tidakkah begitu diperbuat oleh nabi-nabi, sehingga aku berdiri bersama engkau di hadapan Allah?" Lalu Nabi Daud alaihissalam terus menangis dan memekik-mekik, sehingga ia dijanjikan oleh Allah untuk minta diberikan oleh orang itu kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka kisah ini menyadarkan engkau bahwa pemberian dari bukan baik hati tidaklah berfaedah. Dan baik hati itu tidak akan berhasil kecuali dengan ma'rifah. Maka demikian pula, baik hati itu tidak ada pada melepaskan hak, memberi, dan lainnya, kecuali apabila manusia itu dibiarkan menurut pilihannya. Sehingga tergeraklah pendorong dari dirinya sendiri. Tidak dipaksakan penggerak-penggerak kepada gerakan itu dengan tipu daya dan paksaan. Dan termasuk yang demikian, orang memberi harta zakat pada akhir tahun dari zakat istrinya, dan penerimaannya pemberian dari harta istrinya bagi menggugurkan kewajiban zakat. Lalu ulama fikih al-faqih mengatakan, telah gugur zakat atau tidak wajib lagi zakat. Kalau ia maksudkan dengan gugur zakat itu, bahwa penuntutan sultan atau penguasa dan pengumpul zakat menjadi gugur dari orang itu, maka itu benar. Karena pokok pandangan mereka ialah nyatanya ada milik, dan sekarang milik itu sudah hilang atau tidak ada lagi, walaupun disangkakannya bahwa ia akan menyerahkan nanti pada hari kiamat. Dan adalah ia seperti orang yang tiada mempunyai harta, atau seperti orang yang menjual karena keperluannya kepada menjual yang tidak atas maksud ini. Maka alangkah sangat bodohnya dengan fikih agama dan rahasia zakat atau hikmah zakat. Sesungguhnya rahasia zakat itu mensucikan hati dari kehinaan kikir, dan kikir itu membinasakan. Nabi SAW bersabda, tiga perkara membinasakan: kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan manusia menghirani atau membanggakan diri sendiri. Sesungguhnya kikir itu dituruti dengan apa yang diperbuatnya, dan sebelumnya kikir itu tidak dituruti. maka kebinasaannya itu menjadi sempurna dengan sangkaannya bahwa padanya itu ada jalan kelepasan. Sesungguhnya Allah melihat pada hatinya kecintaan kepada harta dan kerakusan kepada harta. Dan telah sampai jadi kerakusannya kepada harta itu bahwa ia mencari daya upaya sehingga ia menyumbat atas dirinya jalan kelepasan dari zikir dengan kebodohan dan terperdaya. Dan termasuk yang demikian diperbolehkan oleh Allah harta kepentingan umum bagi orang ahli fikih atau al-faqih dan lainnya sekedar hajat. Dan golongan ahli fikih al-fuqaha yang terperdaya itu tidak dapat membedakan antara angan-angan, barang yang tidak perlu, dan nafsu syahwat dengan hajat keperluan. Akan tetapi tiap-tiap yang tidak sempurna kebodohannya, selain dengan itu, lalu dipandangnya keperluannya. Dan itu adalah terperdaya semata-mata. Bahkan dunia itu diciptakan karena hajat hamba-hamba Allah kepadanya, pada ibadah dan menempuh jalan akhirat. Maka tiap-tiap yang dicapai oleh hamba itu menolongnya kepada agama dan ibadah. Maka itu adalah hajat keperluan. Dan selain itu adalah hal yang tidak perlu dan hawa nafsu syahwat. Kalau kita jalani mensifatkan tertipunya ulama fuqaha pada contoh-contoh ini, niscaya kita telah penuhkan kepadanya berjilid-jilid. Dan maksud dari demikian itu ialah memperingati kepada contoh-contoh yang memperkenalkan jenis-jenisnya tidak secara lengkap, karena yang demikian itu akan panjang. Jenis kedua, orang-orang yang beribadah dan beramal. Yang terperdaya dari mereka itu banyak golongan. Di antara mereka yang terperdaya pada sholat. Di antara mereka yang terperdayanya pada tilawah atau pembacaan Al-Quran. Dan di antara mereka pada haji. Di antara mereka pada perang. Dan di antara mereka pada zuhud. Demikian pula, setiap orang yang berbuat dengan sesuatu cara dari cara-cara amal, maka tidak terlepas dari terperdaya, selain orang-orang yang pandai, dan sedikitlah mereka itu. Di antara mereka, ada golongan yang menyia-nyiakan yang fardu atau yang wajib. Mereka mengerjakan yang utama dan yang sunat. Kadang-kadang mereka mendalami pada yang utama itu, sehingga mereka keluar kepada permusuhan yang berlebih-lebihan. Seperti orang yang dikerasi oleh bisikan setan atau was-was pada wudu atau mengambil air sholat. Lalu ia bersangatan atau berlebih-lebihan pada wudu. Ia tidak setuju atau tidak rela dengan air yang menurut hukum adalah suci, menurut fatwa agama atau hukum syariat. Ia mentakdirkan atau mengumpamakan kemungkinan-kemungkinan yang jauh yang mendekati pada kenajisan. Dan apabila kembali urusan kepada memakan halal, lalu ia mentakdirkan atau mengumpamakan kemungkinan-kemungkinan yang dekat itu jauh. Kadang-kadang ia memakan haram semata-mata. Dan jikalau terbalik kehati-hatian ini, dari air kepada makanan, niscaya adalah dia lebih menyerupai dengan perjalanan hidup para sahabat. Karena Umar radhiyallahu anhu mengambil wudu dengan air dalam ember orang Nasrani, serta menampak kemungkinan najis. Dan bersama dengan ini, ia meninggalkan pintu-pintu halal karena takut daripada terjatuhnya pada yang haram. Kemudian, di antara mereka ada yang keluar kepada berlebih-lebihan pada menuangkan air, dan yang demikian itu dilarang. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab. Kadang-kadang ia memanjangkan urusan wudu, sehingga ia menyia-nyiakan sholat dan mengeluarkannya dari waktunya. Dan walaupun tidak dikeluarkannya dari waktunya, maka dia itu terperdaya, karena telah lenyap daripadanya keutamaan awal waktu. Dan walaupun tidak lenyap awal waktu itu, ia terperdaya juga karena keborosannya pada memakai air. Dan walaupun ia tidak memboros pada pemakaian air, ia terperdaya juga karena ia menyia-nyiakan umurnya yang menjadi sesuatu yang paling berharga, di mana ia mempunyai kebebasan padanya. Selain bahwa setan itu mencegah makhluk dari Allah dengan bermacam-macam jalan, dan setan itu tidak sanggup mencegah hamba selain dengan apa yang membuat hamba itu berkhayal bahwa itu ibadah. Lalu setan menjauhkan hamba-hamba itu dari Allah dengan cara yang demikian. Suatu golongan lain telah keras kepadanya bisikan setan atau was-was pada niat sholat. Lalu ia tidak ditinggalkan oleh setan, sehingga ia ikatkan niat yang sah. Bahkan setan itu mengacau kepadanya, sehingga membawa ia luput berjamaah dan mengeluarkan sholat dari waktu. Dan kalau sempurna takbirnya, maka ada yang demikian dalam hatinya sesudah bimbang pada sahnya sholat. Sesudah bimbang pada sahnya niatnya. Kadang-kadang mereka diwas-waskan pada takbiratul ihram, sehingga kadang-kadang mereka merubah bunyi takbir. Karena sangat kehati-hatiannya, mereka berbuat demikian pada permulaan sholat. Kemudian mereka lalai pada seluruh sholat. Lalu mereka tidak menghadirkan hatinya dan mereka terperdaya dengan yang demikian. Mereka menyangka bahwa mereka apabila telah melelahkan dirinya pada membetulkan niat pada permulaan sholat, dan mereka membedakan diri dari orang umum atau orang awam dengan kesungguhan dan kehati-hatian ini, maka mereka di atas kebajikan pada Tuhan. Suatu golongan yang lain telah keras kepadanya bisikan setan, bah pada mengeluarkan huruf-huruf Al-Fatihah dan zikir-zikir lain dari makhrajnya atau bunyinya yang benar. Maka senantiasalah ia berhati-hati pada tasjid-tasjid. Perbedaan antara dot, do, dan membetulkan makhraj huruf pada seluruh sholatnya. Yang tidak penting kepadanya yang lain. Dan ia tidak berpikir pada yang lain. Ia lupa dari arti Al-Quran, mengambil pengajaran dengan Al-Quran, dan menyerahkan pemahaman kepada rahasia-rahasia atau hikmah Al-Quran. Ini termasuk yang terkeji dari segala macam terperdaya. Sesungguhnya tidak diberati makhluk pada membaca Al-Quran dengan pengokohan makhraj huruf, selain menurut yang berlaku kebiasaan karena waktu berkata-kata. Selain menurut yang berlaku kebiasaan mereka waktu berkata-kata. Contoh mereka itu adalah seperti orang yang membawa risalah atau surat kepada majelis sultan atau penguasa Ia disuruh membacakannya menurut caranya. Lalu diambilnya surat itu, dibacanya dan diperelokkannya benar-benar pada makhraj huruf. Diulang-ulanginya dan diulanginya lagi berkali-kali. Orang itu pada yang demikian lupa tentang maksud surat dan penjagaan kehormatan majelis. Alangkah layaknya orang itu dilakukan kepadanya penyelidikan, ditolak ke rumah orang-orang gila, dan dihukum dengan kehilangan akal. Suatu golongan lain, mereka tertipu dengan pembacaan atau qiraah Al-Quran. Maka mereka bergegas-gegas ini. Kadang-kadang menghatamkan atau menamatkan bacaan Al-Quran sekali dalam sehari semalam. Lidah seseorang mereka berlalu dengan yang demikian. Hatinya bolak-balik dalam lembah angan-angan. Karena ia tidak memikirkan makna Al-Quran supaya memperoleh peringatan dengan peringatan-peringatannya. Mendapat pengajaran dengan pengajaran-pengajarannya. Tegak berdiri pada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan mengambil ibarat dengan tempat-tempat yang dapat diambil ibaratnya dan lain-lain. Dari yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab tilawah til Quran. Dari hal maksud-maksud tilawah. Maka orang itu terperdaya yang menyangka bahwa maksud dari turunnya Al-Quran itu membaca saja, serta melupakan pemahaman maksudnya. Contohnya, seperti seorang budak yang dituliskan kepadanya oleh Tuhan dan pemiliknya sepucuk surat. Dalam surat itu diisyaratkan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Lalu budak tersebut tidak menumpahkan perhatiannya kepada memahami dan mengamalkan isi surat itu. Akan tetapi ia cukupkan kepada menghafalnya. Dan ia selalu menyalahi dari apa yang disuruh oleh tuannya. Selain ia mengulang-ulangi membaca surat tersebut dengan suara dan lagunya setiap hari 100 kali, maka budak tadi berhak disiksa. Dan manakala ia menyangka bahwa yang demikian itu yang dimaksud, maka dia itu terperdaya. Ya, benar. Tilawahnya itu hanya dimaksudkan supaya dia tidak lupa. Akan tetapi untuk dihafalnya. Dan hafalan itu dimaksudkan untuk artinya. Dan artinya itu dimaksudkan untuk diamalkan dan diambil manfaat dengan arti-artinya. Kadang-kadang ia mempunyai suara merdu. Maka dibacanya, diperolehnya kesenangan dengan pembacaan itu, dan ia terperdaya dengan kesenangan tersebut. Ia menyangka bahwa yang demikian itu kesenangan bermunajat dengan Allah Ta'ala dan mendengar kalamnya. Sesungguhnya itu adalah kesenangannya pada suaranya. Dan kalau ia mengulang-ulangi lagunya dengan syair atau perkataan lain, niscaya ia memperoleh keenakan juga oleh keenakan itu. Maka dia itu terperdaya. Karena ia tidak mencari hatinya. Lalu ia memperkenalkan kepada hatinya bahwa kelezatannya dengan kalam Allah Ta'ala dari segi bagus susunannya dan maknanya atau dengan suaranya. Suatu golongan lain, mereka terperdaya dengan puasa. Kadang-kadang mereka berpuasa sepanjang masa atau mereka berpuasa pada hari-hari mulia. Dan mereka pada hari-hari itu tiada menjaga lidahnya dari mengumpat, goresan hatinya dari riya, perutnya dari haram ketika berbuka, dan lidahnya dari perkataan yang sia-sia, dengan berbagai macam kata yang tidak perlu sepanjang hari. Dan bersama dengan demikian, ia menyangka dirinya dalam kebajikan. Lalu ia melengahkan yang fardu dan mencari yang sunat. Kemudian ia tidak tegak dengan haknya, dan yang demikian itu paling terperdaya. Suatu golongan lain, mereka terperdaya dengan haji. Mereka keluar pergi haji tanpa keluar dari perbuatan dolim, membayar hutang, meminta keridoan ibu bapak, dan mencari perbekalan yang halal. Kadang-kadang mereka berbuat yang demikian sesudah gugur tidak wajib lagi haji Islam atau haji pertama. Mereka menyia-nyiakan sholat dan yang fardu di jalan. Mereka lemah dari mencuci pakaian dan tubuh. Mereka datang untuk diambil pajak oleh orang-orang dolim, sehingga pajak itu diambil bagi dari mereka. Dan mereka tidak menjaga diri di jalan dari perkataan kotor dan permusuhan. Kadang-kadang sebagian mereka mengumpulkan harta haram dan membelanjakannya kepada teman-teman di jalan. Ia mencari dengan yang demikian itu keharuman nama dan riya. Maka ia berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, pertama pada mengusahakan yang haram, dan kedua pada membelanjakannya dengan riya. Maka dia tidak mengambilkannya dari kehalalannya, dan dia tidak meletakkannya pada yang benar. Kemudian dia datang di Baitullah dengan hati yang berlumuran dengan akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela. Dia tidak mendahulukan pensucian hatinya atas kedatangannya itu, dan dalam pada itu dia menyangka bahwa dia di atas kebajikan dari Tuhannya. Maka dia itu orang yang terpercaya. Suatu golongan lain, ia mengambil pada jalan karena Allah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang mungkar kepada manusia. Ia menyuruh mereka dengan kebajikan, serta ia melupakan dirinya sendiri. Apabila ia menyuruh mereka dengan kebajikan, maka dengan cara kasar, ia mencari pangkat menjadi kepala dan mulia. Apabila ia berbuat mungkar dan ia ditolak, maka ia marah dan mengatakan, aku berbuat dengan karena Allah, maka bagaimana engkau menentang aku? Kadang-kadang ia mengumpulkan manusia ke masjidnya. Siapa yang terlambat, niscaya ia mengkasarkan perkataan kepada orang itu. Maksudnya ialah riya dan suka menjadi kepala. Dan kalau bangun orang lain mengurus masjid, niscaya ia marah kepada orang itu. Bahkan di antara mereka ada yang mengerjakan adzan atau menjadi muadzin, dan disangkanya bahwa ia adzan karena Allah. Dan kalau datang orang lain dan mengerjakan adzan pada waktu ia tidak ada, niscaya berdirilah kiamat dan mengatakan, mengapa hakku diambil dan aku didesak pada martabatku? Dan begitu pula kadang-kadang ia mengingkat diri menjadi imam masjid. Ia menyangka bahwa dia di atas kebajikan, dan maksudnya supaya orang mengatakan bahwa dia itu imam masjid. Maka kalau orang lain tampil ke depan, walaupun orang itu lebih warak dan lebih alim daripadanya, maka ia berkeberatan.